anak-anakku yang hebat, jumpa kembali dengan Matahari, media audio tuntunan anak sehari-hari. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat ya. Nah, kali ini kita akan mendengarkan sebuah cerita dan juga nyanyian dengan judul Berani Tampil di Depan Umum. Apakah kalian sudah siap? Yuk, kita dengarkan bersama. Anak-anakku yang hebat, hari ini sekolah Mira kedatangan tamu. Mereka adalah anak-anak difabel dari SLB dekat sekolah Mira. Anak-anak itu akan menampilkan beberapa kebolehan dalam acara pentas persahabatan. Anak-anak, silahkan duduk yang rapi dan tenang. Kita akan menyaksikan pementasan persahabatan dari teman-teman kita dari sekolah lain. Sudah siap semuanya? Siap, Bu Guru. Baiklah, kita saksikan penampilan pertama dari teman kita yang akan menyanyi duet. Inilah Yesi dan Lenny. Mira, itu yang namanya Yesi kok pakai tongkat sih jalannya? Dan kakinya itu kenapa yang satunya kecil ya? Aku tidak tahu Nita, kenapa ya? Tapi hebat ya, dia berani nyanyi di panggung. Nyanyinya juga bagus ya Mira. Iya ya, hebat ya, dia berani ya. Wah, penampilan yang bagus sekali ya. Sekarang kita saksikan lagi penampilan dari teman-teman yang lainnya. Bimo dan Anto, tepuk tangan. Satu persatu, pementasan dilakukan oleh teman-teman dari sekolah lain yang datang berkunjung ke sekolah Mira. Di antara mereka yang tampil tanpa ada anak yang difabel. Tapi itu tidak membuat mereka rendah diri. Mereka semua tampak percaya diri dan berani. Pertunjukan terus dilakukan hingga selesai. Baiklah anak-anak, pementasan persahabatan dari teman-teman kita sudah selesai. Kita tepuk tangan lagi bersama-sama untuk semua. Sekarang, kalian boleh kembali ke kelas masing-masing. Lalu berdoa dan boleh pulang. Mira, kenapa kelihatan melamun? Ayo kita pulang. Tidak apa-apa Bu. Cuma tadi Mira habis lihat anak yang pentas dari sekolah lain. Kok bisa ya? Dia tampil pentasnya berani. Padahal dia pakai tongkat kaki loh Bu. Oh iya? Iya Bu, tapi kalau aku tidak berani Bu. Kenapa tidak berani? Orang lain yang punya kekurangan saja berani tampil dan tidak malu. Apalagi kamu yang mempunyai anggota badan yang sempurna. Harusnya berani juga sayangku. Ada caranya loh kalau kamu mau mencoba untuk berani. Oh iya, masa sih Bu? Bagaimana caranya? Ada 5 cara agar berani tampil di depan umum. Pertama, kamu harus berlatih dan mempersiapkan diri. Kedua, berdoa sebelum mulai tampil. Ketiga, kamu tidak usah malu. Keempat, lihat semua teman. Dan terakhir, jangan takut salah. Pasti kamu hebat deh kalau bisa melakukannya sebelum tampil. Berani coba? Oh begitu ya Bu, besok Mira akan coba ya Bu. Mira akan latihan bercerita dulu di rumah. Lalu besok akan bilang Bu Guru kalau Mira sudah berani tampil. Sip, itu namanya anak pemberani dan percaya diri. Hebat, berani, tampil. menyanyi dan menari. Tampil bercerita sudah pasti, anak hebat berani tampil. Sebelum tampil berdoa dulu, berani saja tak usah malu. Lihat temanmu satu persatu, janganlah takut, itu pesanku. Anak-anakku yang hebat, demikianlah cerita dan nyanyian tentang berani tampil di depan umum. Bagaimana anak-anak? Menarik bukan? Jadi, untuk berani tampil di depan umum, ada 5 hal yang harus diingat. Pertama, berlatih dan mempersiapkan diri. Kedua, berdoa sebelum mulai tampil. Ketiga, tidak usah malu. Keempat, lihat dan perhatikan semua teman. Dan terakhir, jangan takut salah. Ya, namanya juga sedang belajar. Jadi, kalau ada salah, ya tidak apa-apa. Jadi, pesan ibu, anak-anak jangan takut untuk tampil percaya diri di depan temanmu yang lain. Kalau kalian sering berlatih, pasti akan terbiasa. Jadilah anak yang percaya diri agar kelak jadi anak hebat. Nah, anak-anakku yang hebat, sampai di sini ibu menemani kalian. Kita berjumpa di lain waktu dalam program yang lain. Dadah!